kemuliaan hidup di persahabatan sejati. Alangkah beruntungnya kalau diri punya sahabat. Bukan sekedar kita kenal dan sering berjalan bersama dengan dia. Tapi sahabat sejati yang hadir tak hanya di kala suka tapi juga duka. Yang selalu bersama dengan kita tak hanya dalam sukses tapi gagal diri. Yang tak pernah meninggalkan. Tak pernah membuat kekecewaan karena pengkhianatan. Kata-katanya memang sering memerahkan telinga, tapi kejujuran ada di sana. Alangkah indahnya hidup jika kita punya sahabat yang sejati. Alangkah miskinnya hidup sekalipun banyak tumpukan harta duniawi, tapi kita tak punya sahabat sejati. Yang datang hanya mereka yang mau uang. Sesaat ada bersama dengan kita, lain waktu mereka sudah menghilang ke tempat yang berbeda. Bagaikan semut mendatangi gula, itulah mereka. Itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati tak saja memberikan kita kekuatan, tapi damai sejahtera yang luar biasa. Mulailah berhitung diri. Apakah kita punya sahabat sejati? Karena jangan-jangan selama ini kita lalai. Tak ada yang bersahabat dengan kita. Bahkan yang ada hanya kepalsuan. Itu bahaya. Berhitunglah dalam kehidupan ini. Tambahkanlah sahabat-sahabat sejati. Tapi jangan pernah bermimpi akan memiliki kalau diri sendiri tak bisa dipercaya menjadi sahabat yang sesungguhnya. Mulailah dengan diri dan bangunlah persahabatan dan nikmatilah kehidupan. Engkau akan mengerti apa itu indah dalam hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.